Pandamuncar sumuluh nyunari sajroning patunggon ayo kanjem puguh tan hanggape kusumayu kangkung asprehaten ngrari pe mreh lile sang kakung kasendur kawi diwaki wangi kulan purnomo mancing karo lima pasar ngingrahi to yes bijane lerekat bunda Astra.